gemilang malam gemilang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tak jemu-jemu mata memandang, aku namakan di kau juwita malam. Sinar matamu menari-nari, langsung menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat masuk perangkap, apa daya asmara sudah melekat. Juwita malam, siapakah gerangan tuan? Juwita malam, dari bulankah tuan? Kereta kita segera tiba, di Jatinegara kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta, esok lusa boleh kita jumpa pula. Kita akan berpisah, berilah nama, alamat serta, esok lusa boleh kita jumpa pula, esok lusa boleh kita jumpa pula.